Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Isa bin Maryam amsaka 'anil kalam ba'da an kallamahu tiflan hatta balagha mablagh al-ghilman alladhi antaqahu Allah ba'da dhalik bil hikmati wal bayan. Falamma balagha 7 sinin aslamathu ummuhu ila rajulin yu'allimuhu kama yu'allimul ghilman. فلا يعلمه شيئا إلا بدره عيسى إلى علمه قبل أن يعلمه إياه فعلمه أبجد فقال عيسى وما أبجد قال المعلم لا أدري فقال عيسى كيف تعلمني ما لا تدري فقال المعلم إذن علمني فقال له عيسى فقم من مجلسك فقام وجلس عيسى مجلسه فقال سلني فقال المعلم ما أبجد فقال عيسى الألف آلاء الله والباء بهاء الله الجيم جلال الله الدال دين الله فعجب المعلم فكان أول من فسر أبجد عيسى عليه السلام وكثيرا ما يرى العجائب في سباه وكل ذلك إلهاما من الله ودلالة على قدرة الله تعالى فلما ترعرع عيسى عليه السلام وفشى أمر بين اليهود أرادوا به سوءا wa aghraw malik ar-rum herodus biqatlih fakhafat ummuhu alayhi fa awha Allahu ilayha an intaliki bihi ila ardi misr fa awahum Allahu ila rabwatin ardin dhati ashjarin wa thimar wa dhati anhar wa kathrati ma ar-rabwa hiya makan murtafi' min al-ard ikhtalafa al-mufassirun fi ta'yinha qila hiya ardu misr qila dimashq qila bisham qila ar-ramla fi falastin famakathat bihi 12 sana wa dhalika qawlu ta'ala fi suratil mu'minun wa ja'alna ibna maryama isa wa ummuhu ayatan lam yakul ayatain li'annahu al-aya fihima wahida wiladatuhu min ghairi ba'lin wa awaynahuma ila rabwatin makanin murtafi' وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين أقوال ذات قرار أي مستوية يستقر عليها ساكنها ومعين أي ماء جار ظاهر تراه العيون فلما مات ملك الروم هيرودس أمر الله تعالى مريم وعيسى أن يرجعا من بلاد مصر إلى بيت المقدس في فلسطين فقدم عليه ابن عم لها يوسف النجار فحمله وأمه على حمار حتى جاء بهما إلى بيت المقدس وقيل نزل عيسى وأمه بقرية يقال لها ناصرة وبها سميت النصارى فلما بلغ عيسى عليه السلام 30 من عمره أوحى الله تعالى إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى فصار عيسى عليه السلام يدعو الناس إلى ذلك ويقول لهم أيها الناس اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وآمنوا بأني رسول الله إليكم وقد أيده الله بالمعجزات الباهرات فكان يشفي المرضى والزمنة والأكمه والأبرص وغيرهم حتى أحبه الناس وكثر أتباعه وعلى ذكره وشأنه بين الناس فكان الغالب في زمانه الطب فأراه معجزة من جنسه ومنها أنه يقدر أن يصور الطير من الطين فينفخ فيه فيكون طيرا حيا بإذن الله وقيل إنه لم يخلق غير الخفاش وهو الذي يطير في الليل وقد روي أنه لما دعا النبوة وأظهر لهم المعجزات أخذوا يعتنون عليه فطلبوا منه أن يخلق لهم خفاشا فأخذ تينا وصوره كهيئة الخفاش ثم نفخ فيه فإذا هو طير يطير بين السماء والأرض قال وهب كان يطير بين الناس ما داموا ينظرون فإذا غاب عنهم سقط ميتا ليتميز فعل المخلوق من فعل الخالق وروي أنه استمع على عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم 50,000 فكان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان برسالته وأنه أحيى 4 أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح وكلهم بقي وولد له إلا سام بن نوح فإنه مات في الحال أما عازر فإنه صديق لعيسى فأرسلت أخته لعيسى فأخبرته بمرضه وكان على مسافة 3 أيام فجاء فوجده قد مات ودفن فذهب ما أختي إلى قبره فدعا بالاسم الأعظم فأحيي وعاش إلى أن ولد له. وأما ابن العجوز فإنه مر به وهو ميت يحمل على أعناق الرجال فدعا الله عيسى فجلس ولبث ثيابه وأتى أهله. وأما ابنة العاشر فإنه كان أبوها يأخذ العشر من الناس وماتت بالأمس فدعا الله عيسى فأحياها وعاشت وولد لها. وأما سام بن نوح فإنه قد مات من نحو 4000 سنة فدعا الله فأحياه وقام وقد شاب نصف رأسه. ثم قال له مت بإذن الله فقال نعم ولكن لا أذوق مرارة الموت ثانيا. فقال له كذلك. وكان عيسى عليه السلام يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكله اليوم وبما يدخره للعشاء. وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ونعلمه الكتاب الخط والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فلما بعث إلى بني إسرائيل قال لهم أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي من ربكم أني أخلق أصور لكم من الطين كهيئة الطير مثل صورتي فأنفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا بإذن الله بإرادته. فخلق لهم الخفاش لأن أكملوا الطير خلقا فكان يطير وهم ينظرون فإذا غاب عنهم سقط ميتا. وأبرئ الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص خصا بالذكر لأنهما داء إعياء. وأحيي الموتى بإذن الله كرره لنفي التوهم في الألوهية فيه. فأحيا عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم مما لم أعاينه. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد إن في ذلك أي المذكور لآية لكم إن كنت لآية لكم إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبي الله عيسى عليه السلام beliau Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tidak banyak bicara setelah berbicara waktu bayi. Sampai ketika masa kekanak-kanaan, kanak-kanak, Allah jadikan langsung berbicara, tapi semua pembicaranya adalah hikmah, mantap ilmunya. Jadi enggak pernah pelat, enggak pernah belajar bicara, enggak pernah bicara lucu yang ditertawakan, enggak bicara tapi ketika berbicara langsung fasih. Langsung penuh dengan hikmah. Ketika umur beliau 7 tahun, ibunya menyerahkan kepada seorang ustadz, guru ngaji. Nabi Isa ini tidak pernah belajar macam-macam, tidak pernah belajar betulnya. Gurunya Nabi Isa ini sebelum ngajar, Nabi Isa diajari dengan abjad, abjadun katanya, abjad. Nabi Isa tanya, apa itu abjad, guru? Umur berapa ini? 7 tahun. Apa itu abjad, guru? Gurunya bilang, la adri, enggak paham aku. Apa itu abjad? Loh, kata Nabi Isa, kamu akan ngajar aku abjad katanya. Tapi kamu menyatakan gak tahu abjad. Kalau kita kan menyatakan abjad, ya huruf-huruf kan gitu. Abjad. Alif, ba, jim, dal kalau tulisannya. Maka si guru tadi itu menyatakan, loh kamu tahu tak nak? Tahu. Loh, umur 7 tahun ini, tahu. Lah kalau begitu gurumu ayo ajari sekarang. Gurumu ajari sekarang. Lah kalau saya ngajari, fagum min majlisik. Anda turun ke bawah saya yang di tempatnya Anda. Umur 7 tahun. Oh iya udah. Anda di atas, ayo sekarang. Salmi, ayo sekarang tanya sama aku. Tanya, ya saya mau tanya apa itu abjad. Nabi Isa menyatakan, alif ala Allah. Alif itu artinya anugerah-anugerahnya Allah. Sehingga kita harus menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ba, Bahaullah. Ba itu adalah kewibawaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu menjadi hamba yang haya, merasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jim, Jalalullah. Jim adalah keagungan Allah. Sehingga kita harus menjadi hamba yang selalu mengagungkan Tuhannya dan segala syiar-syiar daripada Allah. Dal itu adalah dinullah. Maka kita sebagai hamba Allah harus berpegang teguh dengan agama Allah sampai akhir hayat kita. Gak pernah mikir ini. Oh gitu abjad. Akhirnya gurunya betul-betul mengakui tentang kehebatan daripada Nabi Allah Isa. Dan beliau adalah pertama yang mentafsiri abjad. Banyak sekali Allah tampakkan keunggulan-keunggulan, keistimewaan pada Nabi Allah Isa di masa kecil beliau. Itu adalah satu tanda atas kekuasaan Allah. Ketika Nabi Isa sudah mulai dalam umur dewasa dan betul-betul terkenal, beliau bagaimana keilmuannya, bahkan tanda-tanda kenabiannya, orang-orang Yahudi, mereka yang mengklaim pengikut Nabi Musa, iri hati, marah. Punya rencana jelek. Dan mereka sudah menghasut Raja Herodes. Di sini disebut Herodus, Herodes, Herodes. Saat itu. Sehingga punya rencana untuk membunuh Nabi Isa. Ibunya selalu khawatir. Siti Maryam. Maka Allah memberikan ilham wahyu kepada Siti Maryam, intadiqu bihi ila ard Misir. Ini bahaya nih kalau memang dia bawa ajaran baru, nanti akhirnya terkikis ajaran Yahudi. Seakan-akan begitu. Bunuh aja, gimana caranya menghasut sampai ke Raja Herodes tadi itu. Akhirnya Nabi Isa dibawa oleh ibunya ke Mesir. Sampai ada di Mesir, Nabi Isa tinggal ada di satu pegunungan. yang banyak pohon-pohonnya, banyak buah-buahnya ada di situ. Dan juga ada di situ sungai-sungai yang mengalir, makmur lah. Makmur, tanahnya subur, bangunannya bagus, tanamannya juga bagus, baik. Buah-buahnya juga banyak. Ahli tafsir untuk menentukan itu banyak berbeda pendapat. Ada menyatakan itu di Mesir, ada di Dimasyik. Dimasyik itu berarti di Syam ya. Ada menyatakan di Ramlah, daerah Palestina, Ramlah. Tinggal ada di situ selama 12 tahun untuk menghindari rencana jahat Yahudi dan juga Raja Herodes. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutip kejadian itu dalam ayat Al-Qur'an, "Waja'alna ibna Maryama wa ummuhu ayatan wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in." Dan aku jadikan putra Maryam, yaitu Nabi Isa, dan ibunya satu tanda, bukan dua tanda, tapi satu tanda. Kenapa? Ibunya melahirkan Isa dengan tanpa bapak, itu satu tanda, bukan sendiri-sendiri. Untuk menjawab, tidak ada ini anak Tuhan, itu istri Tuhan, atau yang lainnya. Satu tanda kebesaran Allah. Wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in, dan aku tempatkan Siti Maryam dan ibunya ada di dataran tinggi, yang dataran tadi itu mustawiyah, ada penduduk-penduduk yang di situ tinggal juga, dan airnya makmur. 12 tahun ada di situ. Ada menyatakan itu di Mesir, ada menyatakan ada di Syam, ada di Ramlah ya. Maka ketika mati Raja Herodes itu dulu kekuasaan semuanya itu ikut Roma, ikut Rum. Raja Herodes itu ada di Rum. Jadi dikuasai semuanya oleh Rum. Bahkan Palestina dikuasai oleh Rum saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam kembali lagi ke Baitul Maqdis, dari Mesir ke Baitul Maqdis, atau dari Dimasyik ke Baitul Maqdis dan seterusnya. Kembali ke Baitul Maqdis, di Palestina Baitul Maqdis. Cuma mungkin enggak tahu jalan ya saat itu. Maka datanglah Yusuf An-Najjar. Ingat Yusuf An-Najjar? Kemarin Yusuf An-Najjar itu adalah keluarga daripada Siti Maryam yang dulu khidmat kepada Siti Maryam. Misanannya kalau enggak salah daripada Siti Maryam. Sepupunya yang khidmat itu kepada Siti Maryam. Datang Yusuf An-Najjar, ini Yusuf An-Najjar kalau versinya orang Nasoro itu suaminya Siti Maryam. Nah, Yusuf An-Najjar ini, tapi tidak benar. Dibawakan kendaraan sampai akhirnya mereka sampai ada di Baitul Maqdis. Diriwayatkan bahwa sebelum ke Baitul Maqdis, Nabi Isa dan ibunya mampir ada di satu daerah namanya Nasirah. Coba jangan foto-foto. Namanya Nasirah. Nah, karena itu pengikut Nabi Isa dikatakan Nasara. Akhirnya ketika umurnya Nabi Isa sudah 30 tahun, Allah memerintahkan kepada Nabi Isa, Nabi Isa harus berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Isa dengan terang-terangan menyatakan, ayuhan nasu'budullah wahda wa la tusyriku bi syai'a wa aminu bi anni rasulullahi ilaikum. Hei manusia, beribadalah kepada Allah semata. Jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Berimanlah aku, karena sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Ini jika Anda mempelajari Bible, Nabi Isa pun dalam Bible menyatakan, berimanlah kepada Allah yang Esa, dan aku hanya sebagai utusan Allah. Kemudian Allah tampakkan di situ mukjizat yang luar biasa pada Nabi Isa. Di zamannya Nabi Isa, yang menjadi idola orang-orang saat itu adalah pengobatan, penyembuhan. Jadi ilmu medis, penyembuhan atau persubuan. Pokoknya orang yang sakit sembuh begitu ya. Itu menjadi idolanya. Nah, karena itu mukjizat itu adalah untuk menandingi hal-hal yang demikian tadi itu. Tapi kalau yang dari orang-orang yang kafir itu namanya istidraj. Tapi dari para nabi itu namanya mukjizat. Untuk mengimbangi. Kalau zamannya Nabi Sulaiman sihir. Karena itu Nabi Musa membawa mukjizat yang mentaklukkan ahli-ahli sihir zaman itu. Kalau Nabi Sulaiman raja-raja. Karena itu Nabi Sulaiman menandingi kerajaan yang lebih hebat daripada raja-raja saat itu. Kalau Nabi Dawud panglima yang jahat yang bernama Jalut, maka Nabi Dawud menjadi panglima yang hebat yang bisa membunuh Jalut tadi itu. Alhasil seimbang. Lah, di zamannya Nabi Isa persubuan. Pengobatan-pengobatan itu yang terkenal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat untuk pengobatan kepada Nabi Isa. Beliau dengan izin Allah bisa banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan yang sakit udah parah. Bahkan yang hebatnya lagi lahir mulai buta bisa melihat kembali. Mulai lahir buta ini iso ndelok. Mbo ya apa carane? Kemudian yang udah belang total. Ini belang, ini penyakit paling sulit untuk disembuhkan. Bisa hilang penyakit belangnya. Malah lebih daripada itu, bisa membuat dari tanah burung kelelawar bisa terbang. Hidup. Ditiup aja. Kemudian menghidupkan yang sudah mati. Tapi semuanya itu adalah biiznillah, dengan seizin Allah. Sehingga banyak orang yang cinta yang berdatangan kepada Nabi Isa, malah diceritakan setiap harinya 50 ribu orang. Pasiennya itu 50 ribu orang, tapi dengan catatan meninggalkan kekufurannya menjadi orang beriman, disembuhkan. Jadi begitu bukan tambah diajari syirik. Kalau percaya sama saya jamin sembuh kamu. Tukun alih-alihku. Sama ini, dodolan itu namanya itu. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa ini, dia menilai dirinya sebagai pelayan masyarakat, asal beriman. Asal beri, malah dikatakan ketika Nabi Isa menyatakan dirinya sebagai seorang Nabi, akhirnya banyak di antara mereka berbondong-bondong, ayo kalau kamu Nabi, ciptakan kelelawar. Maka diambilkan dari apa namanya lempung dibentuk seperti kelelawar ditiup terbang. Hah? Terbang. Asal beriman ya. Iya, terbang. Cuma itu semenjak dilihat. Ketika sudah enggak ada ngelihat, jatuh jadi tanah lagi. Nah, itu membedakan antara ciptaan Allah dan antara mukjizat seorang nabi. Jadi enggak sama, beliau bukan pencipta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu adalah hanya sebagai bukti dengan kekuasaan Allah Nabi Isa mampu melakukan itu, bukan karena dari kemampuan dirinya beliau. Nah, diriwayatkan jadi macam-macam. Yang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa melihat. Tapi dengan catatan ya, Nabi Isa akan sanggup melayani mereka dengan catatan mereka siap merubah imannya. Disitulah orang Yahudi khawatir, wah ini bahaya ini. Nanti akhirnya ditinggalkan ajaran kita, ajaran Yahudi ini gara-gara Nabi Isa menghasut. Nah, sampai nanti pada puncaknya Nabi Isa dikejar-kejar karena hasutan orang Yahudi untuk dibunuh. Beliau juga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, Allah beri mukjizat menghidupkan orang yang mati. 4 orang malah yang dihidupkan. Bukan satu. Ada yang dikatakan yang bernama Azir. Ada yang kedua Ibnul Ajuz, anak seorang perempuan yang tua. Ada yang katakan Ibnatul Ashir, putri daripada apa ya, orang yang mungkin yang menagih zakat atau menagih pajak begitu. Malah yang keempat ini anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh, sudah 4.000 tahun dihidupkan. Semua yang dihidupkan Nabi Isa ini panjang umur. Bukan hidup mati loh ya. Panjang umur, kecuali yang keempat, Sam bin Nuh, dihidupkan kemudian mati kembali. Yang Azir ini teman dekatnya Nabi Isa. Azir ini teman dekatnya Nabi Isa. Sakit saat itu, akhirnya saudaranya Azir ini memberitahu kepada Nabi Isa, teman Anda, wahai Nabi Isa, sakit. Loh, Azir sakit, iya. Jaraknya rumahnya Azir dengan tempatnya Nabi Isa 3 hari perjalanan. Jalan. Berangkat ke sana, mati. Si siapa? Si Azir sudah dikubur. Nangis sih saudaranya tadi itu. Ayo kita ke kubur. Mana kuburannya Azir? Ini sudah kita tanam beberapa hari yang lalu. Maka memohon kepada Allah dengan ismullahil a'zam. Kemarin kalau orang memohon dengan ismullahil a'zam, doanya diterima oleh Allah. Azir bangun. Tangi mana Azir? Nopo Nabi. Bangun Azir. Malah panjang umur Azir sampai punya turunan. Subhanallah. Subhanallah. Yang kedua, Ibnul Ajuz, anak seorang perempuan yang tua. Nabi Isa pernah berjalan melewati anak ini sudah mayit, sudah dipikul sama beberapa orang, sudah dipikul, mayit, sudah mati. Kenapa ini? Mati. Turunkan, turunkan. Tujuannya untuk ngajak iman, bukan demonstrasi, bukan. Turunkan anak ini, turunkan. Suruh buka. Mana bajunya? Ambilkan bajunya lagi. Diambilkan bajunya, diganti baju. Kemudian, ayo, ayo, ayo, pulang, ayo, pulang. Bangun itu anak. Dituntut sama Nabi Isa. Sampai ada di rumah, serahkan sama ibunya. Panjang umur sampai kawin lagi. Sampai kawin, sampai punya anak. Wah, akhirnya banyak, semakin banyak pengikutnya Nabi Isa. Ibnatul Asyir, lain lagi. Ayahnya ini seorang putri. Ayahnya ini adalah, ya, bisa dikatakan pegawai pajak atau pengambil sedekah atau yang lainnya. Walhasil yang ngumpulkan hartanya orang itu. Kemudian mati. Dapat satu hari mati. Susah ini. Ayahnya datang Nabi Isa dengan izin Allah didoakan hidup kembali sampai akhirnya dikawin sama orang dan punya anak turunan. Yang keempat, Sam bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh. Jaraknya 4.000 tahun dengan Nabi Isa. Maka Nabi Isa waktu ada di makamnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangunkan, bangun Sam bin Nuh. Rambutnya udah, mungkin waktu itu meninggalnya masih muda ya. Rambutnya udah setengah putih. Setengah putih ya, dicampur putih dengan hitam. Berdiri. Kemudian ayo mati lagi, kita bisa. Ntar, kalau mati lagi saya jangan merasakan sakit lagi. Karena mati itu sakit, kata dia. Mati lagi enggak apa-apa, tapi enggak pakai sakit lo ya. Kata Sam bin Nuh, iya, enggak pakai sakit. Prok, mati. Tapi itu adalah mukjizat. Di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa itu bisa mengetahui apa yang kamu makan tadi ya. Apa yang kamu makan kemarin? Kamu nanti bakal makan ini sebentar lagi. Itu bisa tahu. Yang di rumah kamu itu makanannya adalah ini. Kon masak gulai. Kon masak coco ayam. Kon gawe dadar ndok. Mata sapi, mata buaya misalnya. Itu tahu Nabi Isa. Tapi semuanya itu adalah mukjizat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa nu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Aku ajarkan, aku beri ilmu. Isa tadi itu Alkitab, tulis. Iso nulis tanpa guru. Karena Allah langsung kasih ilmu. Wal hikmata dan hikmah, wat taurata dan mengerti kitab Taurat, wal injil dan juga injil. wa rasulan ila bani Israel, dan aku jadikan dia sebagai rasul kepada bani Israel. Nabi Isa adalah rasul bani Israel, bukan rasul orang Indonesia, bukan rasul orang Cina, bukan rasul orang Arab. Karena itu kalau ada orang ngaku-ngaku ngikut Nabi Isa, bukan rasulnya ente. Kalau Nabi Muhammad rasul kepada seluruh bangsa, kalau Nabi Isa itu rasul khusus bani Israel. Ojo melok-melok kon. Orang Israel sendiri udah seneng dengan Nabi Isa. Yang main fitnah Nabi Isa itu orang Israel sendiri. Karena itu goro kalau ada orang menyatakan adalah orang Israel itu orang yang menghormati para nabinya. Goro malah mengancam membunuh. Nih lihat tadi Raja Herodes difitnah sama orang-orang Israel. Nanti kalau kita terangkan panjang lebar, insya Allah mudah-mudahan panjang umur sampai tahun yang akan datang. Anni gajitukum bi ayah. Nabi Isa menyatakan, aku datang kepada kamu membawa tanda atas kebenaran kenabianku. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hadhihi at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Aku bisa menggambar bagimu dari tanah bentuk seperti burung, maka aku tiup, maka langsung menjadi burung yang bisa terbang ada di angkasa. Itu semuanya karena kehendak Allah. Wa ubrihul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta mulai bayi. Wal abrasa, dan orang yang belang. Wa uhyil mauta biidnillah, dan aku menghidupkan orang-orang yang mati. Mauta bukan mayit. Banyak empat orang, dan aku menghidupkan orang-orang yang mati dengan kehendak Allah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku memberikan kabar kepada kamu dengan apa yang kamu makan dan apa makanan yang kamu simpan ada di rumah-rumah kamu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, dan itu adalah tanda kebesaran Allah, tanda kebenaran kenabianku jika kamu mau menjadi orang yang beriman. Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil faedah. Pertama, ilmu itu ada yang dicapai dengan usaha, ada ilmu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan tanpa usaha. Dengarkan baik-baik. Kalau ada di akhirat, Allah memberikan segala sesuatu tanpa sebab. Tanpa sebab. Kalau Anda misalnya nanti, mudah-mudahan masuk surga semuanya, pingin makanan, enggak perlu nyembelih, manggang, ngasih rempah-rempah, enggak perlu buat dapur ada di sana atau perlu pembantu, cukup walakum ma tasyai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu cukup pingin langsung jadi, nggak pakai sebab di sana. Selera langsung ono, kelihatan kambing, wih, kayak sate enak, teko dari sate. Nggak pakai sebab. Kalau di atas dunia ada sebab, dibelah, dimik, diiris-iris dagingnya, buat apa namanya? Areng bakar dulu sama kecap baru bisa ngerasakan. Si soro prosesi. Tapi kalau ada di akhirat tak bagi begitu. Karena itu di atas dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sabab untuk terjadinya satu akibat. Cuma bukan berarti itu ikatan bagi Tuhan. Allah itu tidak mungkin akan bisa melakukan itu kecuali lewat sabab. Iku kon. Itu manusia. Tapi kalau bagi Allah enggak berlaku sabab. Allah itu bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab. Adanya kamu ada sebab, ada bapak ibu kamu yang berhubungan. Tapi Allah bisa membuat tanpa sebab. Itu manusia, hukum manusia di atas dunia. Tapi untuk Tuhan enggak terikat dengan itu. Buktinya Nabi Isa tanpa bapak Allah buat Isa. Buktinya enggak pakai operasi dengan doanya Nabi Isa, orang yang buta dari lahir bisa ngelihat. Buktinya banyak sekali bukti-bukti. Itu bukti tentang kekuasaan Allah. Itu untuk supaya kamu tadi itu tidak sok logika, sok intelektual. Enggak masuk akal. Loh, Tuhanmu bukan untuk diakalkan kamu. Lah kalau karena akalnya kamu adanya Tuhan, sopo sing gawe akalmu? Kamu lahir enggak punya akal. Kamu enggak ngerti mana kurma, mana bara api, enggak ngerti. Waktu kecil. Loh yang beri akal kamu itu siapa? Karena itu Tuhan itu bukan penemuan akal manusia, tapi Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu termasuk akal manusia yang harus diimani. Allah membuktikan itu untuk supaya kita tidak tertipu dengan akal kita. Iki gawe jawab wong liberal sing ngawur-ngawur. Sok intelektual. Ini hilang dari intelektualnya yang nampak. Dari kejadian ini, dari cerita ini juga kita bisa ambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat itu juga dengan ilmu loh. Nabi Isa alaihi salam ketemu gurunya tadi itu. Abjad. Guru, apa itu abjad? Mbah baru. Loh, Anda enggak tahu kok ngajar. Lah kamu tahu? Tahu. Lah ajari aku. Lah posisinya harus lain. Saya guru berarti. Yang kecil diangkat derajatnya karena ilmu. Nih, tak kasih gambaran. Malaikat diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Beribu-ribu tahun sebelum Nabi Adam. Ibadahnya lebih dulu malaikat daripada Nabi Adam. Zikirnya lebih banyak malaikat. Nabi Adam baru diciptakan, belum ibadah sih an. Dikasih ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dikasih ilmu. Kullaha semua nama. Kalau malaikat sebagian yang tahu. Yang enggak dikasih ilmu enggak ero, tapi Nabi Adam dikasih al-asma' kullaha. Nama semuanya. Tahu nama semuanya enggak? Yang ada maupun yang belum ada. Misal sekarang ada lampu, zaman dia ada lampu. Lampu ini bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, nih segala bahasa tahu Nabi Adam. Satu. Lah sandal. Lah kopiah, lah sendok, lah garpu. Yang belum binatangnya, belum yang lainnya. Nabi Adam mengetahui semua isim dengan segala bahasa. Diadu sama malaikat. Kalah malaikat. Ibadahnya lebih banyak, tapi ilmunya lebih sedikit daripada Nabi Adam. Ibadahnya Nabi Adam lebih sedikit, tapi ilmunya lebih banyak. Bagaimana sikapnya? Allah perintahkan. Malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. diangkat derajatnya dengan ilmu. Sebagian ulama menyatakan ini baru ilmu lugha loh ya. Al-asma' kullaha. Bukan ilmu syariah masih ini. Anda bisa bayangkan kalau itu ilmu syariah, ilmu tauhid, ilmu yang lainnya. Ini masih ilmu lugha ini. Kemudian dari cerita ini juga bisa diambil kesimpulan bagaimana keparatnya orang-orang Israel itu. Nabi loh dihasut. Nanti Anda lihat, belum selesai ceritanya itu. Nabi Zakaria sampai digeraji. Nabi Yahya itu disembelih. Jahat orang Israel. Nabi Isa itu dikejar-kejar mau dibunuh. Jahat orang Israel. Terus mari ngono wong Arab iso damai lho. Goblok ndak? Nabinya banyak dibunuh. Dikhianati mau percaya. Karena itu enggak usah percaya sama Israel. Karena sudah itu bangsa dilaknat oleh nabinya sendiri. Lu'inal ladzina kafaru. Lu'inal ladzina kafaru bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Udah dilaknat, dikutuk sama Siti Maryam oleh Nabi Dawud sendiri dikutuk. Jadi enggak usah percaya lagi sama Israel. Kalau ada percaya sama Israel, itu berarti kurang percaya dengan nas Al-Qur'an. Kurang percaya dengan nas Al-Qur'an. Enggak akan bisa. Pengkhianat besar kalau ada orang percaya sama Israel itu. Giling-giling ya. Orang Israel tidak merasa dosa loh ya kalau membunuh orang selain Israel. Enggak merasa dosa, masih arek cilik ditembak dur. Enggak merasa dosa, enggak akan minta maaf. Kenapa? Karena sudah prinsipnya orang Israel, selain Israel itu adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk orang Israel. Jadi nembak tikus ambil nembak wong selain Israel itu sama. Enggak dosa. Kenapa? Mereka diciptakan untuk orang Israel. Ngerampas harta orang, negara orang, itu enggak apa-apa Israel itu. Lah kok ono wong Indonesia seneng ambil Israel itu? Mana bebe penyanyi-penyanyi? Bintang film itu. Yahudi kebanyakan itu. Lah kok seneng kadang-kadang dipajang? Kadang-kadang logonya dipakai. Kadang-kadang logonya dipakai. Nah, coba tak kasih gambaran. Ini kita nih banyak kecolongan. Enggak apa-apa. Ini hanya gambaran aja. Bagaimana lambang-lambang Israel itu sudah menguasai kita. Di antaranya lambangnya Israel itu satu mata. Satu mata. Lambangnya Israel itu juga piramid. Lambangnya Yahudi nih ya. Di antaranya juga lambangnya Yahudi tadi itu kotak-kotak seperti sekak. Kotak-kotak seperti sekak. Dan kita kadang-kadang kecolongan, kecenderungan ada. Tak kasih tahu. Sejadah yang Anda lihat ada di bawah ini. Anak kok khawatir, jangan-jangan ini juga buatan mereka ini. Masuk masjid. Ini kok ono iso diangkat siji tak duduk nomor. Coba bisa enggak? Satu aja. Yang bisa diangkat. Enggak, saya kepingin nunjukkan bagaimana kelihan mereka. Saya tidak menuduh ini buatan Yahudi ya. Cuma kadang-kadang kita ada kecenderungan. Ini bunder. Ono bunder yang ini apa belum nih? Ini bunder ya. Ini ada bundernya. Seperti mata ini. Ada itemnya. Hah? Kubah ini loh, bundar, kemudian tengahnya ada bundar begini. Ini mata satu. Kemudian kalau Anda lihat nih, ini piramid ini. Ini piramid ini. Kemudian nih, kotak-kotak ini. Khawatirnya. Khawatirnya ada itu semuanya. Lah, saya tidak menyatakan iki Yahudi ono dikini, ndak. Cuma mereka itu kadang-kadang, maaf loh, dodol kaos dengan bahasa Inggris, tapi itu adalah mendukung mereka. Anda beli enggak paham. Apik rek kayak anakku. Kadang-kadang tulisannya Guinness. Mereknya bir. Digai sama anaknya orang Islam. Sembahyang Jumat, Allahu Akbar. Enggak ngerti, enggak ngerti. Ada lagi Christmas. Selamat Natal. Melbu masjid Christmas. Dan itu sering terjadi karena itu umat Islam. Lek kon ndak ngerti artine ojo dituku. Ngayo klambi polos mari. Jangan sok kamu tadi itu bergaya tapi kamu sudah kemakan, gitu loh. Dan yang lebih parah lagi, saudara, usaha daripada non-muslim ingin merusak umat Islam dengan bermacam-macam. Di antaranya, masih ingat kejadian abon babi? Sekarang di Bogor lagi marak pentol celeng dicampur antara daging sapi dan daging celeng. Rakuso kon, mangano terus. Saya kadang-kadang heran ya umat Islam, kok iso misalnya beli mie basah bukan dari non muslim, kok iso kon pangan? Lah masih tidak mangan mie po, mangan gaduh-gaduh. Hal yang demikian ini harus dipikir umat Islam. Karena kalau sudah kecampuran dengan yang haram, itu bahaya. Kalau sudah lambang daripada Yahudi, lambang daripada Nasoro, itu masuk ke daerah kita, itu akan bisa mempengaruhi keyakinan nantinya. Kita kasih gambaran. Kon. Ada orang meninggal, dikasih bendera salib. Loh, ana palang merah, palang hijau. Apa ndak gawe bulan sabit atau tulisan la ilaha illallah atau innalillahi wa inna rajiun? Kok palang? Tahukah Anda, palang merah itu gerakan kristenisasi yang dibuat oleh Ferdinand dari Itali. Pakai logo palang. Di negara yang mayoritas umat Islam, enggak jauh-jauh, Malaysia, Brunei, enggak harus nggai palang. Di Indonesia yang justru negara yang paling banyak umat Islamnya nggai palang kabeh. Tuh. Heran enggak? Aku kadang-kadang ya apa wong Islam enggak ngerti. Direken bendera ae. Itu misi kristenisasi. Gantian. Ojo nggai bendera-bendera model kayak ngono. Tulis ana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lek perlu kayak ono gambar mayit. Jangan pakai lambang-lambang itu maksud saya. Begitu loh. Banyak sekali ya. Kalau Anda lihat banyak sekali. Nah di antaranya dolar, satu dolar itu gambarnya satu mata. Itu lambangnya Yahudi. Itu lambangnya Yahudi. Maaf, beberapa aliran pakai satu mata. Beberapa aliran pakai satu mata. Yayasan-yayasan itu pakai satu mata. Di antaranya Yayasan Wahabi pakai satu mata. Karena antek-anteknya Yahudi. Kita akan bisa buktikan itu semuanya. Karena itu yang jelas, dengarkan baik-baik. Kita semuanya harus paham dengan apa yang difirmankan oleh Al-Quran. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho Yahudi Nasoro melihat kamu umat Islam sehingga kamu meninggalkan ajaran kamu. Semenjak kau jadi Islam enggak seneng. Yo apa carane enggak Islam kamu itu? Kalau enggak Islam ngilangno ajaran Islam. Gimana caranya kamu walaupun ngakuni Islam tapi enggak sholat? Gimana caranya kamu walaupun kamu itu jadi orang Islam tapi enggak baca Quran? Gimana kamu tadi itu walaupun orang Islam tapi seneng mabuk, seneng zina, seneng joget, seneng nyanyi? Itu usahanya mereka. Walan tardo, tidak akan ridho selama-lamanya. Jadi orang Islam sing temenan. Ojok melok-melok. Dikei film tok berubah rambuti. Gaya anting-anting gak be. Iki lopo. Wong tuh galarum melok-melok ya lopo. Harus saya jadi orang Islam. Semuanya sak rambuti, rambuti wong Islam, sak pakaian nih, pakaian orang Islam, sak panganan nih, panganan wong Islam, sak yang ada di rumahnya gambar-gambari, gambar-gambari wong Islam. Kaleng anu. Seneng bal-balan ndak apa-apa, tapi ojo seneng sing main bal-balan, dudu wong Islam sebabe. Waduh, gawe jilbab-jilbab njauk tanda tangan. Lih. Astagfirullahaladzim. Ngeledek ae wong Islam ini. Insyaallah akan kita bahas ada di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas ceritanya para nabi ini bukan dongeng tapi semuanya adalah hikmah. Insyaallah kita akan teruskan mudah-mudahan. Ini insyaallah karena masih panjang ceritanya, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin ya rabbal alamin, sehat wal afiat. Tahun yang akan datang bisa ketemu lagi, lebih baik lagi, lebih mantap imannya kita, lebih bagus akhlaknya kita. Amin. Allahumma